dalam siapa yang tahu. Darilah mana datangnya lintah, darilah sawah turun ke kali. Darilah mana datangnya cinta, darilah mata turun ke hati. Hati di dalam siapa yang tahu. Paketi-paketipung suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Suara gendang